شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى والقلم ini ma'tuf kepada pembahasan sebelumnya nu'minu billauh, kami beriman kepada lauh, lauhul mahfud, lauh, lembaran catatan takdir, wal qalam, dan juga kami beriman kepada qalam, yaitu qalam adalah pena yang diciptakan oleh Allah untuk menulis semua takdir. Barakallahu fikum. Ya, kita langsung saja masuk kepada pembahasan atau yang disyarah dari Syekh Al-Albani. Ya. Karena Syekh di sini akan menjelaskan, tafadhal dibaca di sini. Apa si Paris? Terus al-qalam awal makhluqati aw al-'arsy ala qawlaini la thalitha lahuma wa ana wa in kana ar-rajihu 'indi al-awwal kama kuntu sarrahtu bihi bi ta'liqi 'alayhi sukka 95 ba'da mi'ataini fa inni aqulu al-ana sawa in kana ar-rajihu hadha am dhaka فالاختلاف المذكور فاختلاف المذكور يدل بمفهومه على أن العلماء اتفقوا على أن هناك أول مخلوق والقائلون بحوادث لا أول بحوادث لا أول لها مخالفون له بها بهذا اتفاقي لأنهم يصرحون بأن ما من مخلوق إلا وقبله وقبله مخلوق وهكذا إلى ما لا أول له كما صرح بذلك ابن تيمية في بعض كتبه فإن قالوا العرش أول مخلوق كما هو ظاهر كلام الشارح نقض قولهم بحوادث لا أول لها نعم وإلا حسبك طيب بارك الله فيكم هو ini tanggungnya terus lanjut وإن لم يقول بذلك خالف الاتفاق فتأمل هذا فإنه مهم والله الموفق والله الموفق الموفق طيب ya di sini kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala nu'minu billahi wal qalam adapun lauh sudah ya pada pembahasan sebelumnya di bulan Ramadan. Sekarang kolam, pena. Zakar asy-syarih kata Syekh Al-Albani. Asy-syarih di sini maksudnya asy-syarih di sini siapa? Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Ibnu Abil Is menyebutkan anna huna di sini annal ulama ikhtalafu di sini maksudnya di pembahasan ini bahwasanya para ulama ikhtalafu mereka berselisih pendapat. Halil qalamu awwalul makhluqati awil arsy. apakah kolam adalah makhluk yang pertama atau arsy yang makhluk yang pertama. Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah taala di syarah beliau, beliau membawakan beberapa kalam atau pendapat para ulama. Namun beliau merajihkan arsy. Arsy. Nah, di antara ulama kontemporer juga yang merajihkan adalah arsy yang pertama, Syekh Al-Utsaimin. Di syarah Taqrib At-Tadmuriyah, syarahnya. Ya. Bahkan beliau menyatakan air yang berada di bawah arsy itu muqaddamun, itu lebih didahulukan penciptaannya dibandingkan dengan kolam. Air yang berada di bawah arsy. Ya. Air yang berada di bawah arsy, samudra yang di bawah arsy kata Syekh Al-Utsaimin, itu pun lebih dahulu diciptakan dibandingkan kolam berdasarkan mafhum atau yang dipahami dari hadis. Ya, wa kana arsyuhu 'alal ma. Tabarakallahu fikum. Dan arsy Allah ada di atas air. Maka air berarti kata Syekh Al-Utsaimin diciptakan lebih dahulu dibandingkan kolam. Barakallahu fikum. Namun khilaf ini enggak masalah. Ini seperti khilaf apakah Allah dilihat oleh Nabi SAW ketika Mi'raj atau tidak. Nah, itu khilaf. Ini masalah furu' dalam perkara akidah, bukan perkara usul. Ayah, apakah arsy lebih dahulu atau kolam? Alal qawlain la salisa lahuma. Ini berdasarkan dua pendapat, tidak ada yang ketiga. Ya, tidak ada yang ketiga. Namun kalau beliau menyatakan tidak ada yang ketiga, ada pendapat Syekh Al-Utsaimin. Maksudnya bahkan tetap arsy yang ada yang duluan. Yang kedua bukan kolam, yang kedua adalah air. Kalau boleh dikatakan pendapat yang ketiga. Namun yang dimaksud oleh Syekh Al-Albani la salisa lahuma, tidak ada pendapat yang ketiga dari sini, tidak ada yang menyatakan ada selain dari arsy dan kolam yang lebih dahulu makhluk yang pertama, enggak ada. Enggak ada ulama yang menyatakan surga Adam dahulu, surga Firdaus dahulu, enggak ada. Wa ana wa in kana ar-rajihu indi al-awwala. Ya, dan saya walaupun yang rajih menurut saya adalah al-awwal. Ya, al-awwal yang rajih menurut saya indi al-awwal. Al-awwal ini apa i'rabnya enak ya? Hah? Khabar kana atau ya, mubtada dari indi. Apa di sini Nugraha? I'rabnya al-awwal. Nah, ahsan ta. Boleh itu. Ya, al-awwal. Indi ar-rajihu. Ya, indi al-awwal. Yang rajih menurut saya adalah yang pertama. Kama kuntu sarahtu fi ta'liqi alaih. Sebagaimana saya telah jelaskan di ta'liq saya alaih di syarah Aqidah At-Tahawiyah Ibn Abil Is Al-Hanafi di halaman 295. Fa ini aqulul al'ana, namun saya katakan sekarang kata Syekh Al-Albani. Sawa'un kana ar-rajihu hadza am dzaka. Sama saja apakah yang rajih yang ini atau yang itu. Maksudnya apakah arsy dahulu atau kolam dahulu? Fal ikhtilafu al-madhkur, maka perselisihan yang disebutkan di sini yadullu bi mafhumihi ala anna al-ulama ittafaqu ala anna hunaka awwalu makhluq. Namun ini semua menunjukkan berdasarkan mafhum dari apa yang dipahami dari hadis, bahwasanya para ulama bersepakat bahwa ada makhluk pertama yang diciptakan. Ya, ada makhluk pertama yang diciptakan. Barakallahu fiik. Wal qailuna bi hawadisa la awwala laha mukhalifuna li hadzal ittifaq. Dan kalau ada orang-orang yang menyatakan, "Oh, hawadis alam semesta ini la awwala laha, enggak ada awalnya. Semuanya langsung serempak, truk, nah jadi semuanya." Kun fayakun, jadi ars, jadi langit, jadi bumi, jadi kolam, jadi semua. Hah? Kalau ini seperti ini, itu berarti mukhalifuna lihadal ittifaq. Berarti pendapat yang seperti ini menyelisihi kesepakatan para ulama ini. Apa yang disepakati oleh para ulama mengenai ars dahulu atau kolam dahulu? Yaitu yang disepakati oleh para ulama, ada makhluk yang pertama diciptakan. Ini yang disepakati. Paham gak tuh? Ya, yang disepakati itu. Nah, barakallahu fiik. Ini dia. Ya. Li'annahum yusarrihuna bi anna ma min makhluqin illa wa qablahu makhluqun. Karena para ulama mereka menjelaskan bahwa tidak ada suatu makhluk pun melainkan sebelumnya ada makhluk yang lain. Ya, manusia pertama siapa? Adam. Sebelum Adam sudah ada Allah ciptakan langit, bumi, jin, malaikat sudah ada. Ya, barakallahu fikum. Wa hakadha ila ma mala awwalalah. Kama sarraha bidzalika Ibnu Taimiyah fi ba'd kutubih. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Ya, mana tadi? Wa hakadha, dan demikianlah. Ila ma ala awwalalah. Ya. Kepada pendapat yang menyatakan tidak ada makhluk yang pertama yang diciptakan, enggak ada, ini pendapat yang keliru sebagaimana ini telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah di sebagian kitab-kitab beliau. Fa in qalu, nah jika mereka berkata al-arsyu awwalu makhluk, kalau mereka berkata ars makhluk yang pertama, kama huwa zahiru kalami syarih, sebagaimana ini yang nampak dari perkataan Ibn Abil Is al-Hanafi, naqadu qawlahum, maka ini pun berarti para ulama mereka membatalkan ucapan mereka bihawadisa, bahwasanya makhluk semesta, alam semesta ini la awwalalaha, tidak ada awalnya. Wa in lam yaqulu bidzalika khalaful ittifaq. Nah, kalau mereka ya, tidak menyatakan demikian, maka ini pun menyelisihi kesepakatan. Fata'ammal, maka perhatikanlah, fa innahu muhimmun, karena perkara ini sangat penting. Wallahul muwaffiq, Allah lah yang memberikan taufik. Taibarakallahu. Jadi enggak masalah antum berpendapat ars dahulu yang diciptakan atau kolam terdahulu, yang jelas ya ada kesepakatan. Apa itu apa? Yaitu ada makhluk pertama yang diciptakan. Ya, jangan hanya berputat ars dulu atau kolam dahulu, para ulama sepakat. Ada makhluk yang pertama yang diciptakan. Baik. Nah, kemudian berkata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, wa bi jami'i ma fihi qadrukim. Ya, kemudian kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, wa bi jami'i ma fihi qadrukima, dan kata beliau ya, ya, segala sesuatu yang telah ditulis ya di Lauhul Mahfuz, falau ijtama'a al-khalqu, seandainya ya, ya, dan ya kita, dan pena itu, wa bi jami'i ma fihi qatrukima, dan segala yang, semua yang ada itu qatrukima, telah ditulis pada pena, pada oleh pena di Lauh, di Lauh Mahfuz. Wa bi jami'i ma fihi falaw ijtama'a al-khalqu kulluhum 'ala shay'in katabahu Allah ta'ala fihi annahu ka'inun, dan ya, falaw, jika semua makhluk ijtama'u bersepakat, al-khalqu, al-khalqu makhluk fa'ilnya, ijtama'a al-khalqu semua makhluk, kulluhum taukidnya, semua makhluk mereka semua bersepakat, 'ala shay' terhadap sesuatu, katabahu Allah lahu ta'ala fihi, ya, terhadap sesuatu yang telah Allah tetapkan, annahu kainun, bahwa sesuatu itu terjadi, dia ja'aluhu ghayra kainin, ya, para makhluk bersepakat untuk melakukan sesuatu agar tidak terjadi apa yang Allah tetapkan tadi, lam yaqdiru alaih, maka mereka tidak akan mampu melakukannya. Walau ijtama'u, dan seandainya mereka semua bersepakat, kulluhum semuanya, ada syai'in bersepakat terhadap sesuatu, lam yaktubuhu Allahu, apa yang tidak Allah catat, apa yang tidak Allah tulis, apa yang tidak Allah takdirkan, apa yang tidak Allah tetapkan itu terjadi. Para makhluk bersepakat ingin mewujudkan itu terjadi. Ya, dia ja'aluhu kainan, agar mereka menjadikannya itu terjadi, lam yaqdiru alaih, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya, mewujudkannya sesuatu tadi menjadi terjadi, padahal Allah telah tetapkan itu tidak terjadi. Seandainya makhluk semua bersepakat, mereka enggak bakal bisa melakukannya. Ini tentunya hadis Ibn Abbas, kalau antum hafal hadis Arba'in ya, wa'alam annal khalqa, ya, hadis ya gulam ihfadillah yahfadka, ya, masih ingat ya hadisnya, ya, di muroja lagi hafalannya. Wa'alam annal khalqa law ijtama'u 'ala ayyin faqu alla yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ya, seandainya ketahuilah seandainya semua makhluk berkumpul bersatu mendatangkan manfaat kepadamu, mereka enggak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang Allah tuliskan, tetapkan untukmu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka bisyai'in illa kataballahu 'alaik. Dan jika mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepada engkau, mereka tidak akan sanggup memberikan mudarat kepada engkau kecuali apa yang Allah tetapkan mudarat itu terjadi kepada engkau. Ya, kemudian kata Nabi SAW, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, pena telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan telah mengering. Maka enggak ada perubahan. Tidak ada penukaran terhadap apa yang Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Ya, baca berikutnya. Di sini siapa? Si Ihsan. Majuan Ihsan, ketan biar kedengaran suaranya. Baiknya ini dimatan dulu. Ini ada torpun. Torpun di sini artinya sudut, namun di sini maksudnya penggalan dari hadis Ibn Abbas yang masyhur dengan lafaz ihfadillah ya gulam inni uallimuka bikalimatin ihfadillah yahfadka dan seterusnya. Al hadis. Hadis sahih sebagaimana saya sebutkan di takhrij nomor di halaman 274 di syarah Ibn Abil Is Al-Hanafi yang ditahqiq oleh Syekh Al-Albani atau ditakhrij hadis-hadisnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Terus kemudian lihat di matan. Sudah habis. Sini habis dulu. Ya, kemudian di matan beliau Al-Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi rahimahullah taala berkata, "Wa ma akhta'a al-'abdu lam yakun yusibah, wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ah." Ya. Kemudian dan apa yang terluput dari seorang hamba maka tidak akan menimpa si hamba tadi. Dan apa yang pasti menimpa hamba itu tidak akan terluput dari hamba. Ya, jadi jika suatu musibah ya, telah Allah catat menimpa kita dari apa yang kita tidak sukai, kita benci, dan itu sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz, maka itu pasti terjadi walaupun kita berupaya sekuat tenaga untuk menghindarinya. Ya, dan sebaliknya. Kalau ada orang ingin memudaratkan kita, namun hal itu tidak Allah takdirkan mengenai kita, maka tidak akan terjadi. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini semua yang sambungan dari hadis Ibn Abbas tadi. Ya, hadis Ibn Abbas tadi yang masyhur. Ya, law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi illa bi syai'in qad katabahu lak dan seterusnya. Lanjut lagi Ihsan. Tayyib ini merupakan ya, mintanam merupakan kelanjutan dari hadis Ibn Abbas yang diisyaratkan anifan baru saja di riwayat yang ya fi riwayatin an dalam riwayat dari beliau, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari beliau. Tayyib, kemudian ya, barakallahu fikum. Ini banyak sekali ya mengenai hal ini ya di Al-Qur'an, bahkan kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Dialah maulana, dialah pelindung kami, dan hanya kepadanya, kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Baik, barakallahu fikum ya. Kemudian kata Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi rahimahullah taala, qala wa 'ala al-'abdi ay ya'lama anna Allah qad sabaqa ilmuh fi kulli ka'inin min khalqih. Ya, dan juga seorang hamba, wajib bagi seorang hamba ay ya'lam, agar dia mengetahui anna Allah, bahwasanya Allah qad sabaqa ilmuh, ya, telah terlebih dahulu mengetahui fi kulli ka'inin terhadap segala sesuatu yang terjadi min khalqih dari makhluknya. Paham sini? Ini tingkatan pertama dari tingkatan iman kepada qada dan qadar, yaitu ilmu. Seorang hamba mesti beriman, mesti meyakini Allah telah mengetahui apa yang telah, sedang, dan akan terjadi. Bahkan yang tidak terjadi, jikalau itu terjadi. Ya. Allah telah mengetahuinya itu semua dalam ilmu Allah yang azali. Barakallahu fikum. Sejak zaman azali. Ya. Barakallahu fikum. Al-alim, maha mengetahui. Faqaddara dhalika taqdira muhkaman mubarraman. Ya. Kemudian kata Syekh, kata Imam Abu Ja'far Al-Tahawi, faqaddara, maka Allah mentakdirkan hal tersebut, taqdira, dengan takdir yang pasti. Muhkaman, yang muhkam, ya, yang muhkam, yang telah ditetapkan, mubarraman, dan yang baku. Ya. Jadi Allah telah mengetahuinya dan mentakdirkannya. Allah berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Dia Allah telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan takdirnya dengan serapi-rapinya. Jadi yang terjadi itu bukan perkara yang baru atau kebetulan begitu saja, enggak ada. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Semuanya telah Allah takdirkan. Ya, kemudian kata Syekh, "Laisa fihi nakidun wala mu'aqqibun wala murilun wala mughayyirun." Dan tidak ada yang dapat nakidun, membatalkan apa yang telah Allah tetapkan. Ya, wala mu'aqqibun, tidak ada yang dapat menyalahkan. Wala murilun, tidak ada yang dapat menghapus. Wala mughayyirun, tidak ada yang dapat merubah semua ketetapan Allah. Wala naqisun wala zaidun, tidak ada yang kurang, tidak ada yang berlebih. Ya, min khalqihi, dari makhluknya, dari apa yang Allah telah tetapkan. Fi samawatihi wa ardihi, di langit maupun di buminya. Jadi semuanya, ya, tidak ada seorang pun yang dapat bertindak lalu merubah apa yang Allah tetapkan. Tidak ada yang bisa. Semuanya. Wallahu yahkum wala mu'aqqibu li hukmih. Allah Ta'ala berfirman, Allah menetapkan hukumnya menurut kehendaknya dan tidak ada yang menolak ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak ada yang dapat mengurang, tidak ada yang dapat menambah. Ini selama-lamanya. Ini harus diyakini. Ya, ini harus diyakini. Keyakinan hal ini akan membuahkan ketentraman di hati. Hilang keraguan. Ya, barakallahu fikum. Namun bukan berarti kita bergantung, berserah diri kepada qada dan qadar. Tidak. Ya, namun kita tetap beramal. Ya, kita tetap beramal. Kemudian kata Imam Abu Ja'far Al-Tahawi, wa dhalika min uqadil iman wa usulil ma'rifah. Ya. Yang demikian itu adalah bagian dari uqad, ikatan iman, wa usul, dan pokok ma'rifah. Ya, pokok ma'rifah. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang qada dan qadar. Ya. Seorang yang tidak beriman pada qada dan qadar berarti dia tidak beriman terhadap Allah. Bahkan itu artinya dia menganggap Allah memiliki kekurangan. Maka mengimani qada dan qadar ini bagian dari akidah yang penting. Ya. Bukan masalah furu', tapi masalah usul. Ya. Usulul ma'rifah, uqadul iman, ikatan iman dan pokok ma'rifah. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ketika ditanya oleh Jibril apa itu iman, beliau menjelaskan al-iman antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bahkan untuk beriman pada hari akhir itu tidak hanya ma'tuf kepada Allah, tapi ma'tuf itu kepada tu'min, anda beriman. Kalau yang lain kan anda beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan untuk hari, untuk takdir tambah lagi. Dan anda beriman wa tu'mina, tambah lagi. Barakallahu fikum. Nah, ini penting sekali mengenai hal ini. Ya. Beriman pada qada dan qadar masuk dalam tauhid rububiyah. Ya. Kalau enggak beriman pada qada dan qadar, tauhid rububiyahnya rusak. Ya, Allah berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa kana amru qadaran maqdura inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ma asaba min musibatin illa bi idzni. Ma asaba min musibatin in fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab." Dan seterusnya dari ayat-ayat tentang takdir. Ya. wal i'tiraf bitauhid Allah taala wa rububiyyatihi, dan ini adalah bentuk pengakuan akan ketauhid Allah dan rububiyahnya. Ya, sebagaimana firman Allah taala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah telah menciptakan segala sesuatu dan Allah telah mentakdirkannya dengan serapi-rapinya. Kana amruhu qadaran maqdura. Dan ketetapan Allah itu sesuatu takdir yang pasti berlaku. Ya, kemudian kata beliau, lihat di halaman 50 ya. Fawailun liman sara lillahi ta'ala fil qadari khasiman. Maka fawailun, maka celakalah, liman sara lillah, bagi orang yang menjadi bagi Allah fil qadar, dalam takdir menjadi apa? Khasiman, menjadi penentang dalam masalah takdir. Menjadi penentang Allah dalam masalah takdir. Na'udzubillah. Celaka ini orang. Ya, celaka orang yang seperti ini. Wa ahdara lin nadari fihi qalban sakima. Dan dia menghadirkan hati yang sakit untuk menadar, mengkaji di dalam masalah qada dan qadar ini. Ya. Laqad iltamasa biwahmihi fi khasfi fahsil ghaibi sirran katiman. Ya. Dan sungguh dia telah iltamasa mencari-cari, ya, biwahmihi dengan keraguannya, fi fahsil ghaib, dalam meneliti perkara yang ghaib, sirron katiman, yang merupakan rahasia yang katiman, yang tertutup rapat. Wa'ada bima qala fihi affakan nasiman. Dan orang tersebut hanya akan ada kembali bima qala fihi, dengan apa saja yang dia katakan tentang qada dan qadar, afakan, sebagai seorang pendusta besar, asiman, dan sebagai orang yang penuh dosa. Ya, jadi orang yang menjadikan dirinya oposisi bagi Allah dalam masalah takdir, celaka dia. Ya, celaka dia yang seperti ini, karena tidak sah keimanan tanpa beriman pada qada dan qadar. Ya, barakallahu fikum. Maka kita enggak perlu bertanya-tanya, ragu, ya, terkait hal ini. Ya, udah imani aja, tinggal beramal, barakallahu fikum. Ya, enggak usah cari-cari tahu, ya, kenapa sih Allah takdirkan iblis masuk neraka? Kasihan banget iblis. Nah, ini tipu daya setan. Ya, lanjut Ihsan, baca syarahnya. Waduh, enggak ada syarahnya ya. Wal ars wal kursi haqqun. Kemudian ars dan kursi hak. Ya. Yang tadi enggak perlu dijelasin ya, sudah ngerti ya. Ya, barakallahu fiik. Wal ars wal kursi haqqun. Ya, lihat di halaman 50 poin 49. Ars dan kursi adalah hak. Ars dan kursi adalah benar adanya. Ya. Jadi Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan kursi, menciptakan arsy. Semua adalah makhluk-makhluk Allah. Ya. Langit berada di atas bumi. Langit tanpa tiang. Allah ciptakan laut, gunung, dan seterusnya. Ya. Namun semuanya itu adalah makhluk-makhluk Allah yang berada di bawah arsy. Karena arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi. Taib barakallahu fikum. Yang paling besar. Ya, kata Nabi SAW, inna samawati sabak binisbati lil kursi kasabi darahim ulqiyat fi tursin. Nanti Syekh Al-Albani juga akan membawakan hadisnya dengan lafaz yang lain. Ya, sesungguhnya 7 lapis langit dibandingkan dengan kursi adalah bagaikan lempengan dirham yang dilempar di atas perisai. Maksudnya apa? Maksudnya langit dengan segala 7 lapis yang besar tersebut dengan segala isinya, kalau dibanding dengan kursi bagaikan lempengan dirham yang diletakkan di atas perisai, ya, yang digunakan oleh pasukan perang zaman dulu, ya, dibandingkan dengan kursi. Nah, perbandingan kursi dengan ars seperti itu juga. Allahu. Ya. Lanjut Ihsan, dibaca Ihsan. Wow. Muhammad Sarirul Mulki. Malik, Sarirul Maliki. Sarirul Maliki. Wa man awsaf. Wa min awsafihi. Wa min awsafihi fil Qur'ani wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin samaniya wa annahu 'alal ma'i wa fis. Wa fis sunnati anna ahada hamalah. Hamalah itu maknanya hamilun, pemikul. Terus ma baina syahmati syahmati udhi ila atihi masiratun sabini hadir amin wa anna lahu qawaimun qawaimu mafail qawaimu wa annahu safun mudaf wa annahu saqfu wa annahu saqfu jannat jannatul firdausi ja'a dhalika fi ahaditha sahihatin madhkuratin fi syarhi wa dhalika kulluhu mimma yubtilu ta'wil al-arshi bi annahu ibaratun 'anil mulki wa wasi'ati sultani wa amal kursi wa fihi qawlu ta'ala wa si'a kursiyu samawati wal ard wa kursiyu wal ladhi baina yadayil arshi qad sahha an ibn Abbasin mawquban alaihi min qawlihi al kursi mawdi'ul qadamaini wal arshu la yaqdiru qadrahu illallahu ta'ala wa huwa mukhrijun bi kitabi muhtasar al-ulum muhtasar al-ulum li dhahabi. Taib wa huwa mukhrijun bi kitabi muhtasar al-ulum li dhahabi. Nah. Terus lanjut baca sini. Siapa? Si Zaki. Lam yasihha. Lam yasihha bihi marfu'an. Kencengin dikit suaranya. Kahal qatin mulqatin qatin bi ardi aladin wa fadlu arshi ala kursi fadli tilkan aladi ala tilkan halqati wadalika mimma yadudu aydan ta'wil al kursi bi ilmi walam yasihu hada ta'wil ayni abdasin kama walam yasihha hada takwil an ibn Abbas kama bayantu fi as-sahihati tasdiq. Di syarah halaman 50 ya, tadi Isan bacanya ya. Wal ars wal kursi haqqun. Ars dan kursi adalah hak yang harus diimani. Baik. Harus diimani ars dan kursi itu makhluk. Kata syair di sini, kata Syekh Al-Albani, "I'lam anna al-arsya khalqun 'azimun jiddan." Ketahuilah bahwasanya ars adalah makhluk yang besar sekali, makhluk terbesar. Kama dallat 'alaihi al-ayat wal-Qur'aniyyatu wal-ahadithu an-nabawiyyatu. Sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi. Walidzalika, oleh karena itu, adofahu ta'ala ila nafsih. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengidofahkan, menyandarkan ars tersebut kepada dirinya. Ya, firman Allah, Dzul Arsy, sang pemilik, Dzul Arsyil Majid, sang pemilik ars yang majid. Ya, fihi ayatul ukhra. Ya, di dalam terkait pembahasan ars ini terdapat ayat-ayat yang lain, tajiduha bisyarah. Yang Anda bisa dapatkan mengenai ayat-ayat tentang ars ini di syarah. Syarah Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa kana 'arsyuhu 'alal ma'. Ya. wa yahmilu arsyu rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, dan banyak lagi ayatnya ya. Tabarakallahu fiik. Kemudian mana lagi tadi? Wa huwa lughatan, dan ars secara bahasa, kata Syekh Al-Albani, ars ini secara bahasa adalah sarirul maliki. Dia adalah sarir, di sini bukan maknanya tempat tidur, ranjang, tapi singgasana malik. Singgasana raja. Ya. Singgasana raja. Tabarakallahu fiikum. Ini makna secara bahasa dari al-ars. Wa min awsafihi fil Qur'an, dan diantaranya, diantara sifat-sifatnya yang ada di Al-Qur'an mengenai arsy ini, ya barakallahu fiik, ialah wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, ya, dan yang memikul arsya rabbika, arsy Rabbmu, ya, yawma idzin, pada hari itu, yang memikul fa'ilnya sama niyatun, ada delapan. Delapan apa? Delapan malaikat. Ya, ini disifati oleh Allah, ars tersebut dipikul oleh delapan malaikat. Yang malaikat ini berada, berdiri di atas al-ma' bahar, samudra. Ya, yang samudra ini dari pangkal dasar ke permukaan atas 500 tahun perjalanan. Masya Allah. Ini samudra inilah yang kata Nabi SAW, wa kana arsuhu alal ma', dan ars Allah di atas air. Barakallahu fiik. Dan malaikat ini disebutkan itu berada di atas air memikul ars Allah SWT. Wa annahu alal ma' wa fi sunnati, dan bahwasannya dia di atas air, dan di dalam sunnah, ya, di dalam hadis, dalam sunnah penjelasan Nabi, anna ahada hamalatil arsh, bahwa salah satu dari malaikat pemikul arsh yang 8 tadi, ma baina syahmati udhuni, syahma udhuni, cuping telinganya, itu jarak antara cuping telinganya ila atikihi, sampai ke atik, atik ini nih, apa namanya ini, pundak, tengkuk, nah, ini tengkuk belakang, leher belakang, jarak antara cuping telinga ini kan sampai ke atikihi, sampai ke tengkuknya itu nasira sab'ami ati amin, itu jaraknya masya Allah, jaraknya antara dari cuping telinga ke tengkuknya itu kalau kita berjalan itu sepanjang 700 tahun perjalanan baru nyampe. Itu malaikat pemikul ars. Paham sini? Malaikat pemikul ars. Nah, malaikat pemikul ars itu di atas air. Airnya dari dasar ke permukaan atas 500 tahun. Ya cetek bagi malaikat tadi. Ya, karena malaikat tadi dari antara cuping telinga sampai tengkuknya 700. Berarti air itu cuma ya becek aja. Kalau pakai permisalan, ini makhluk Allah yang besar, ini malaikat pemikul ars. Dan ars dipikul oleh 8. Berarti ars dengan malaikat pemikulnya itu lebih besar mana? Arsnya, paham gak antum? Antum bopong rumah panggung, ada 8 orang yang bopong. Ini permisalan aja. Antara orang satu orang yang dengan rumah panggungnya lebih besar mana? Lebih besar rumah panggungnya, kan begitu. Tabarakallahu fiik. Ya, wa anna lahu qawaimu, dan bahwasanya ars dia memiliki qawaim, tiang-tiang penyangga. Ya. Maka disebutkan ada salah seorang sahabat wafat, tiang ars bergetar. Tiang ars bergetar. Wa annahu saqfu jannatil firdaus, bahwasanya ars itu adalah atapnya surga Firdaus. Masyaallah. Ya, surga Firdaus. Surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Ya. Surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza sa'altumullaha al-jannata fas'alu al-firdausa al-a'la fa innahu wasatul jannah wa alal jannah wa fauqahu arsyur rahman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian minta surga Allah kepada Allah, minta surga Firdaus yang paling tinggi, karena dia adalah di antara tengah-tengah surga, di antara tengah-tengah surga dan tempat yang paling tinggi dari surga, dan di atasnya adalah ars Allah ar-Rahman. Barakallahu fiik. Ah. Wa ja'a dzalika fi ahaditsa sahihatin madzkurah fi syarah. Ya, kemudian kata Syekh Al-Albani, ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih yang terdapat di dalam, yang disebutkan di dalam kitab Asy-Syarah. Syarahnya itu Syarah Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Wa dzalika kulluhu mimma yubtilu ta'wil al-'arsy bi annahu 'ibaratun 'anil mulki wa sa'ati sultan. Maka hadis-hadis ini pun membatalkan semua takwil ars, bahwasanya ars itu hanya ibarah, ars itu hanya ungkapan dari ya, kerajaan. Ya, dia adalah permisalan dari kerajaan, atau dia hanyalah ya, luasnya kekuasaan Allah. Nah, ini batil. Ini batil. Ya, ars itu ya makhluk, bukan ungkapan kalau kekerajaan Allah dan seterusnya. Wa amal kursi. Nah, sekarang kursi. Kursi. Kursi itu jangan antum pahami ke bahasa kita kursi tempat duduk, bukan. Justru Ibnu Abbas menyatakan sebagaimana yang tadi dibawakan riwayatnya secara mauquf oleh Syekh Al-Albani, itu tempat dua kaki Allah. Ya, tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Al-kursi, tayyib. Nah, kursi sama ars itu ya jauh. Yang kata Nabi SAW, inna samawati was apa namanya, kursi dengan ars, jangankan ya, jadi jarak antara atau perbandingan antara kursi dengan langit bumi deh. Ya, kata Nabi SAW, ya, langit dan yang tujuh dan bumi semua binis batilin kursi ke sab'i darahim, itu seperti tujuh lempengan, tujuh koin dirham. Ulkiyat fitursin, yang dilemparkan di atas perisai. Udah gitu aja. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wal kursi huwa alladhi ma baina al-arsy. Sedangkan kursi, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya, dialah yang berada di antara arsy. Ya, waqad sahha 'an Ibn Abbas, dan telah sahih dari Ibn Abbas mauqufat, namun secara mauquf. Ya, tidak sampai kepada Nabi, hanya sampai kepada para sahabat. Ya, bukan marfu. Min qawlihi al-kursi maudi'ul qadamain. Bahwasanya kursi adalah tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Tempat dua kaki Allah. Ya, tempat berpijak dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Wal arsu la yaqdiru qadrahu illa Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ars tidak ada yang mengetahui kadar besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, ini hadis ini dikeluarkan di kitab saya Mukhtasar al-Ulul Dzahabi. Namun kata Syekh Al-Albani, walam yasihha fihi marfu'an. Mengenai masalah kursi ini tidak ada hadis yang sahih secara marfu', siwa qawlihi alaihi salatu wassalam, selain sabda Nabi alaihi salatu wassalam, mas samawatu as-sab'u fil kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardi falatin. Ya, tidaklah tujuh lapis langit, ya, jika dibandingkan dengan kursi, dia hanyalah seperti halqah, seperti lingkaran cincin, mulqatin, yang dilemparkan bi ardi falatin, di padang pasir yang luas. Wafadul arsh, jadi yang lemparan cincin itulah tujuh lapis langit bumi, padang pasir yang luas itulah kursi. Wafadul arsi alal kursi kafadri tilkal falati alal halqati. Sedangkan keutamaan, maksudnya di sini perbandingan arsh dengan kursi seperti perbandingan antara kursi ya dengan tujuh lapis langit bumi lagi. Berarti kursi dengan ars, ya, kursi bagaikan cincin, ya, ars bagaikan, nah, ya, padang pasir yang luas. Maka bagaimana antara ars dengan tujuh lapis langit? Ya jauh. Kenapa dia kedodoran sini apa? Naikin celana. Dah. Nih, susunya. Duduk-duduk. Wa dzalika mimma yubtilu aidan ta'wil al-kursi bil ilmi. Maka ini juga membatalkan ya takwil mereka yang menyatakan kursi itu ilmu Allah. Ya, bukan sesuatu hal yang real kata mereka. Walam yasiha hadza ta'wilu an Ibnu Abbas kama bayyantuhu fi sahihah. Dan tidak sah, tidak sahih pentakwilan seperti ini yang mereka nisbatkan dari Ibnu Abbas sebagaimana yang saya jelaskan di kitab As-Sahihah kata Syekh Al-Albani. Ya Allah tegaskan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Dan kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ya. Jadi kursi meliputi langit dan bumi. Kursi hanya kalah besar dengan arsy. Barakallahu fikum sebagaimana dalam hadis tadi. Ya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ya. Dan sangat luas kursi Allah. Kursi Allah maksudnya apa sini? Ilmu Allah. Kursi Allah apa? Ilmu Allah. Itu ilmu tadi takwilannya batil tadi dari Ibnu Abbas. Namun ini enggak benar. Sangat besar kursi Allah ya, kursi makhluk Allah. Yang kata Ibnu Abbas tadi itu apa? Tempat berpijak kedua kaki Allah yang Maha Rahman. Nah. Kemudian dilihat di matan ke-50. Zuhur jam berapa di sini? Cewidi? Hah? 52. Sekarang 11.43. 9 menit lagi. Masih bisa kali ya? Taib. Qala al-muallif. Rahimahullah ta'ala. Halaman 52. Matan yang baru. Wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa madunahu. Wa huwa yaitu dia Allah. Mustaghnin, dia tidak butuh 'arsy. Wa madunahu dan semua yang di bawah 'arsy. Ya. Jadi ketika Allah taala berfirman sumastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Ya. Maknanya bukanlah maknanya Allah membutuhkan arsy. Ya, sebagaimana kita membutuhkan rumah, membutuhkan sakan biar enggak kedinginan kalau hujan, enggak kepanasan kalau musim panas, kan begitu. Kalau Allah enggak demikian. Ya, semua makhluk membutuhkan Allah. Innallaha yumsikus samawat wal arda an tazula. Walain zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Sesungguhnya Allah lah yang menahan langit dan bumi supaya jangan hilang. Dan sungguh jika keduanya akan hilang, tidak ada yang sanggup menahan keduanya kecuali Allah. Jadi Allah lah yang menahan arsy. Allah yang menciptakan 8 malaikat pemikul arsy. Ya. Jadi Allah enggak butuh arsy. Jangan dipahami Allah butuh arsy. Baik. Dan juga enggak ada kemestian bahwa sesuatu yang berada di atas berarti membutuhkan yang di bawah. Ya. Bahkan langit yang ada di bawah Allah itu membutuhkan Allah. Kalau enggak Allah tahan itu rubuh semua langit itu tanpa tiang kan? Kan langit tanpa tiang rubuh semua. Ya. Ya. Gimana ayatnya? Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa ala arsy. Ayat itu di mana? Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawat bi ghairi 'amadin kama tarawnaha. Itu ya. Ayat itu ayatnya. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana yang kau lihat, tanpa tiang. Kita bikin kandang ayamnya kayak tiang rubuh. Ini langit yang besar tanpa tiang. Jadi bukan maknanya yang di atas butuhin yang di bawah, enggak kayak gitu. Kalau kita iya, ya, kita mau tinggal di lantai 2, kita butuh yang di lantai 1 ini, ada tiang penyangga, ada apa semua pondasi. Nah, baca syarahnya di sini, ya. Ringkas. Nah, Repi, baca Pi. Dari awal ya. Ya barakallahu fik. Kata Syekh Al-Albani qala syarih rahimahullah taala syarih sini Ibnu Abil Is rahimahullah taala berkata inna ma qala syekh. Syekh di sini maksudnya siapa? Hah? Sahibul matan yaitu Abu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala berkata dengan penjelasan ini, kalam ini, huna di sini di pembahasan ini, li'annahu lamma dzakara al-arsy wal kursi. Karena tatkala beliau menjelaskan tentang arsy dan kursi, ya, ba'd dzakara ba'da dzalika ginahu subhana 'anil arsy. Dan beliau menyebutkan setelah itu bagaimana Allah tidak membutuhkan arsy. Wa ma dunal arsy, dan yang semua makhluk yang berada di bawah arsy. Li bayyana anna khalqahu al arsy listiwaihi alaihi. Ya, supaya beliau menjelaskan bahwa penciptaan Allah terhadap arsy ya sekedar untuk beristiwa di atas arsy saja, bukan karena butuh kepada arsy. Ya. Kenapa Allah menciptakan arsy? Ya, banyak hikmah. Segala penciptaan Allah tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil. Hikmahnya banyak. Di antaranya yang kita ketahui sebagai ujian. Banyak orang yang gagal ujian dalam hal ini. Banyak yang mengingkari Allah beristiwa di atas arsy. Nah, ini aja poin besar. Taibarakallahu fikum. Ballahu fi dzalika hikmatun iktadathu, bahkan dalam penciptaan arsy terdapat hikmah yang ditunjukkan dalam penciptaan arsy tersebut. Wa kaunul 'ali fawqa safil. Perhatikan di sini, dan keadaan yang tinggi di atas yang di bawah, ya, perhatikan. Kondisi sesuatu yang ali, yang tinggi, ya, di atas yang di bawah, la yulzimu ayakuna asafilu hawiyanil ali muhitan bihi hamilan lahu. Maka tidaklah mengharuskan, ya, tidaklah berkonsekuensi, baik. Ya. Bahwasanya yang di bawah, ya, tidaklah mengharuskan yang di bawah tadi menjadi tempat berpijak bagi yang di atas. Muhitan bihi, ya. Dan yang di bawah meliputi yang di atas. Hamilan lahu, yang di bawah berarti hamil, ya, berarti yang membawa, yang menopang, yang memikul yang di atas tidak demikian. Ya. Wala ayyakuna ala muftakiran ilai, dan tidaklah konsekuensinya yang paling di atas itu berarti membutuhkan kepada yang di bawah, tidak demikian. Fanzur ila samai, coba lihat ke langit, kata Syekh. Kaifa hiya fawqal ardi wa laysat muftakiratan ilaiha? Bagaimana langit ada di atas namun ternyata langit enggak membutuhkan bumi, bahkan bumi yang membutuhkan langit. Kan begitu? Ya, bumi yang membutuhkan langit. Langit enggak butuh bumi karena enggak ada tiangnya yang dipancangkan di bumi, enggak ada, enggak muat juga. Bumi kecil. Taib barakallahu fikum. Udah nyambung sini? Ya. Farabbu ta'ala a'zamu sya'nan wa ajallu min an yulzim 'uluwi dhalik. Maka Allah Rabb, ya. Maka dia lebih agung kedudukannya. Ajallu, dia lebih mulia kedudukannya daripada konsekuensi ketinggian dia kepada makhluk yang di bawah. Ya, langit aja, ya. Langit di atas, bumi di bawah, bukanlah konsekuensinya berarti langit membutuhkan bumi. Allah lebih-lebih dari itu lagi. Paham enggak antum? Lebih-lebih lagi, enggak butuh lagi kepada yang di bawah. Warabbu ta'ala, ya. Bal lawazim 'uluwihi min khasa'isihi. Bahkan di antara lawazim, konsekuensi ketinggiannya, ya. Berarti apa? Allah memiliki kekhususan-kekhususan. Ya, berarti apa? Makhluk tak sadar Allah yang paling tinggi. Makhluk berarti harus menyembah, beribadah pada Allah, menundukkan dirinya kepada Allah dan seterusnya. Dari segala macam lawazim. Ya, barakallahu fikum. Wa hiya hamalahu bi qudratihi lisabili. Bahkan ya. Sudah masuk azan dulu. Sudah ya. Jam berapa tadi? Hah? Cukup dulu sampai sini. Nanti kita lanjut lagi insyaallah.